Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fadhal, yang baca matan. Ada? Bait 1 sampai 6. Sudah semua ya? Ada yang belum? Bu Salim, sudah? Sudah baca. Bu Ibrahim, sudah? Yang belum, siapa? Bu Aisyah, sudah? Bu Arish, Abu Yusuf, sudah baca? Lanjutnya? Belum. Bu Muhammad, sudah? Yang lain, Abu Noval, sudah? Bu Hafid, sudah? Bu Sen, sudah? Semuanya sudah ya? Baik, kalau begitu kita lanjutkan. Di cetakan antum ada ini, ada bagian mabahis hadithiyah. Ada ya? Ada enggak? Baliknya? Enggak ada. Ada ya? Baik, kita baca bagian itu ya. Penjelasan tambahan. Qala asy-syarih asy-syaikh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, mabahithu hadithiyyatun, pembahasan-pembahasan seputar hadith. Al-mabahathul awwalu, pembahasan yang pertama, tanqasimul akhbarul manqulatu ilayna ila thalathati aqsamin. Berita-berita yang dinukilkan kepada kita terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, al-hadithu. Jenis yang pertama, berita yang sampai kepada kita yang diistilahkan dengan al-hadith. Ini kita mempelajari istilah-istilah yang biasa dipakai oleh para ulama. Walaupun secara bahasa maknanya hampir sama semua. Al-khabar, al-hadith, al-athar. Ya. Akan tapi yang kita atau yang dimaukan beliau di sini, yang beliau jelaskan di sini adalah terkait dengan kebiasaan urf para ulama di dalam menyebutkan istilah-istilah ini. Yang pertama al-hadith, istilah al-hadith. Wahuwa yakhtassu bima udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berita atau khabar, kabar yang khusus disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berita yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan ataukah perbuatan Nabi ataukah takrirnya Nabi. Naam, itu disebut sebagai al-hadith. Sehingga ketika kita mendengar istilah al-hadith, jika para ulama menyebutkan istilah al-hadith ini secara mutlak, itu secara itlak, maka yang dimaksud adalah berita yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Al-qismu tsani, jenis yang kedua, al-athar, yang disebut atau diistilahkan dengan athar. Wa huwa yakhtassu bima udhifa ila man dunahu, yaitu berita yang khusus disandarkan kepada yang di bawah Rasulullah. disandarkan kepada orang-orang yang di bawah Rasulullah. Minas sahabah, baik dari kalangan para sahabat, awit tabi'in, atau generasi tabi'in, murid-murid para sahabat, aw man ba'dahum, atau yang setelah mereka. Dari kalangan atba'u tabi'in, dan yang setelahnya. Itu disebut dengan athar. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, hadis diartikan dengan hadis. Adapun athar biasa diartikan dengan riwayat. Athar biasa diartikan dengan riwayat. Oleh karena itu, sebagian orang menisbatkan dirinya kepada al-athari. Al-athari yaitu seorang yang berkomitmen untuk beragama dengan berdasar pada athar, riwayat-riwayat yang datang dari para ulama terdahulu. Seorang yang athari itu seorang yang mengikuti athar, mengikuti riwayat, bukan beragama hanya dengan sebatas taklid, ikut-ikutan, tapi beragama dengan mengikuti athar, riwayat-riwayat yang berasal dari para ulama terdahulu. Al-qismu tsalits, jenis yang ketiga, yaitu yang disebut dengan al-khabar. Maka istilah al-khabar ini, jadi dalam bahasa Indonesia ada yang, ada satu kata dalam bahasa Indonesia yaitu kabar, itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab, al-khabar. Menurut istilah para ulama, yang disebut dengan al-khabar adalah wahwa ya'ummu al-haditha wal-athar, mencakup umum dua jenis sebelumnya, yaitu mencakup hadis dan juga athar. Semuanya disebut sebagai al-khabar, kabar atau berita. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, wala yutlaqul atharu 'ala al-marfu'i lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa muqayyadan, dan tidaklah istilah athar atau riwayat, ya, tidaklah istilah athar atau riwayat itu diitlakkan, itu disebutkan secara mutlak untuk berita atau khabar yang marfu' lin-nabi, yang marfu disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam illa muqayyadan, kecuali dengan diberi qaid, diberi keterangan tambahan. Misal ayyuqal, semisal dikatakan wa fil athari 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam athar atau riwayat yang berasal dari Nabi alaihi salatu wasallam, nah baru bisa dipakai istilah athar atau riwayat. Jika yang dimaukan adalah berita yang marfu disandarkan kepada Nabi, pemakaian istilah athar boleh dipakai, tapi harus apa? Diberi qaid. Qaid itu keterangan tambahan. Ada keterangan tambahannya. Riwayat dari Nabi. Tapi kalau sekedar disebutkan secara mutlak itu disebutkan secara bersendirian tanpa ada keterangan tambahan. Ya, tanpa embel-embel apapun, riwayat, ya itu nggak boleh dipakai untuk suatu berita yang disandarkan kepada Nabi. Ya, na'am. Amma indal itlaq, adapun jika disebutkan secara itlaq, secara mutlak, tanpa ada keterangan tambahan, fahuwa ma udhifa ila sahabi faman dunahu, maka istilah athar atau riwayat itu adalah berita yang disandarkan kepada sahabat dan yang di bawahnya, itu tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi enggak boleh misalnya kita menyebutkan hadis dengan istilah athar atau riwayat tanpa ada keterangan tambahan. Misalnya kita menyebutkan, ya, disebutkan dalam sebuah riwayat, innamal a'malu binniyat. Itu kurang tepat, ya. Tidak tepat kalau menyebutkan seperti itu. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, hanyalah amalan itu dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu pasti disertai niat. Padahal itu apa? Sabdanya Nabi alaihissalatu wassalam. Marfu', disandarkan kepada Nabi. Maka lebih tepat kita memakai istilah hadis. Disebutkan dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat. Seperti itu. Jangan memakai istilah asar atau riwayat, kecuali dengan qaid, keterangan tambahan. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat dari Nabi, nah itu baru boleh. Innamal a'malu binniyat. Berikutnya, qala rahimahullah al-mabhatsu tsani. Pembahasan yang kedua. Ahwalut talaqqi tsalatsatun. Kondisi-kondisi at-talaqqi, yaitu cara mendapatkan ilmu atau cara mendapatkan berita, khabar. Sehingga dari sini kalau disebutkan istilah-istilah yang tadi sudah dijelaskan di atas, antum bisa memahami. Kalau yang disebutkan istilah khabar berarti mencakup hadis ataupun atsar. Tapi kalau menyebut istilah hadis berarti yang marfu, disandarkan kepada Nabi. Kalau disebutkan istilah atsar berarti yang dimaksudkan, ya, disebutkan atsar secara itlak, secara mutlak, maka yang dimaksud adalah berita atau khabar yang berasal dari sahabat dan yang di bawahnya. Ahwalut talaqqi tsalatsatun, kondisi-kondisi di dalam cara menerima atau meriwayatkan khabar itu ada tiga. Yang pertama, al-halatul ula, kondisi yang pertama, ayusarriha bis-sama'i minhu. Yaitu dengan menegaskan. Ayusarrih itu maknanya menegaskan. Bis-sama'i minhu, menegaskan telah mendengar darinya. As-sama' itu masdar, ya. Maksudnya adalah mendengar. Jadi ketika menerima suatu berita, baik itu hadis ataupun atsar, itu perawi tersebut mendengar langsung dari perawi yang sebelumnya. Menegaskan, sami'tu. Sami'tu fulanan yaqul, aku mendengar fulan berkata demikian-demikian. Itu disebut dengan ayusarriha bis-sama'i minhu, menegaskan telah mendengar darinya, itu dari perawi yang sebelumnya. Al-halatu tsaniyah, kondisi yang kedua, ayyathbuta luqiyyuhu bihi duna as-sama'i minhu. Telah ditetapkan atau telah tetap perjumpaan dengan perawi sebelumnya tanpa penegasan mendengar darinya. Tanpa penegasan mendengar darinya. Kita ambil contoh supaya lebih mudah dipahami. Jadi ada dua orang perawi, A dan B. Dalam sebuah rantai sanad disebutkan bahwasanya B atau ya, B meriwayatkan dari A. Karena A perawi yang sebelumnya. Perawi yang setelahnya B. Ya, B meriwayatkan dari A. Kondisi yang pertama menegaskan mendengar dari perawi sebelumnya, berarti B menegaskan dia telah mendengar berita tersebut langsung dari si A. Maka B ketika meriwayatkan khabar tersebut, dengan mengucapkan sami'tu A yaqul. Aku mendengar si A berkata. Adapun kondisi yang kedua, tidak bisa dipastikan apakah si B ini benar-benar mendengar langsung dari si A ataukah tidak. Tidak bisa dipastikan. Ya. Artinya apa? Tidak diketahui. Tidak dipastikan dia mendengar, tapi tidak dipastikan pula dia tidak mendengar. Bisa dipahami ya? Jadi maksudnya tidak dipastikan dia mendengar, bukan berarti dipastikan dia tidak mendengar. Bisa dipahami? Nah, tidak bisa dipastikan apakah dia si B telah mendengar dari si A ataukah tidak. Tapi yang jelas, si B pernah bertemu dengan si A. Ini yang disebut dengan ayyath buta luqiyuhu. Telah tetap pertemuan antara dia dengan perawi sebelumnya, akan tapi tidak bisa diketahui atau tidak ditegaskan bahwasanya si B mendengar langsung dari si A. Ini kondisi ini disebutkan secara maratib, secara bertingkat. Kondisi yang pertama yang paling tinggi, mendengar langsung. Ini talaqqi, cara mendapatkan ilmu yang paling tinggi, mendengar langsung dari guru, dari ya syekh, dari perawi yang sebelumnya, turun ke derajat berikutnya. Hanya bisa dipastikan pertemuan antara kedua perawi tersebut, tapi tidak dipastikan perawi yang si B tadi mendengar langsung dari si A. Kondisi yang ketiga, al-halatu tsalitsah ay yakuna mu'asiran lahu walakin lam yathbut annahu laqiyahu. Bahwasanya dia satu zaman dengan perawi yang sebelumnya. Ini yang bisa dipastikan. Ya, tadi si B satu zaman dengan si A. Zaman hidup di zaman yang sama. Misalnya di tahun ini, tahun 1440 Hijriah. Ya, dipastikan bahwasanya dia hidup di tahun itu, si B hidup di tahun itu, dalam keadaan si A juga masih hidup, belum meninggal. Itu mu'asiran namanya. Satu zaman, hidup satu zaman. Ya. Yang tidak tergolong hidup satu zaman itu misalnya diketahui bahwasanya si A ternyata meninggal pada tahun 1439 Hijriah. Ya. Nah, padahal si B baru dilahirkan tahun 1440 Hijriah. Oh, berarti enggak mungkin satu zaman. Ya, karena si B dilahirkan dalam keadaan si A sudah meninggal. Ya. Nah. Ayyakuna mu'asiran lahu, hidup satu zaman, walakin lam yathbut annahu laqiyahu, akan tapi tidak tetap, tidak bisa ditetapkan bahwasanya dia telah berjumpa dengannya. Tidak bisa ditetapkan bahwasanya si B tadi telah berjumpa dengan si A. Tidak bisa dipastikan. Karena dahulu para arwat, ruwatul hadis, para ulama di zaman dulu itu ya, saling meriwayatkan hadis antara satu dengan yang lain padahal mereka dari negara-negara yang berbeda. Perawi hadis dari Hijaz, dari Mekkah atau Madinah meriwayatkan hadis dari para ulama yang ada di negeri Irak. Para ulama yang ada, para perawi hadis yang hidup di negeri Irak meriwayatkan hadis dari para ulama yang ada di negeri Syam. Yang dari negeri Syam ada yang meriwayatkan dari negeri Mesir, Mesir dan seterusnya seperti itu. Ya, misalnya ada si perawi A tadi, seorang yang hidup di negeri Irak, Al-Iraqi misalnya. Si B Al-Misri, dari negeri Mesir. Bisa dipastikan keduanya hidup di satu zaman. Ya, hidup di satu zaman. Tapi tidak bisa dipastikan apakah si B tadi pernah berjumpa dengan si A. Tidak bisa dipastikan, tapi juga tidak dipastikan tidak pernah bertemu. Karena bisa jadi si B tadi rihlah, safar ke negeri Irak, kemudian berjumpa dengan si A dan meriwayatkan hadis darinya. ya. Tapi tidak ada berita yang menegaskan itu. Tidak ada berita yang menegaskan dan memastikan itu. Misalnya ada keterangan secara tegas dari para ulama bahwasanya si B pernah ya hadir di majelisnya si A. Nah, berarti itu bisa dipastikan. Berarti si B pernah berjumpa langsung dengan si A. Tapi selama tidak ada berita yang mengatakan seperti itu, maka tidak bisa dipastikan. Ini di antara bentuk kehati-hatian para ulama'ul hadis. Mereka sangat jeli dan detail, rinci di dalam menyebutkan kondisi-kondisi para ruwatul hadis, para perawi hadis. Ya. Kalau kita membaca kitab Kutubur Rijal, kitab-kitab para perawi hadis sangat detail disebutkan itu. Perawi hadis fulan itu mendengar dari ini, dari ini, dari ini. Ya. Pernah berjumpa dengan ini, ya, tapi tidak pernah mendengar darinya. Itu disebutkan secara rinci, detail. Ya. Ini yang sangat menakjubkan dari para ulama ahlul hadis. Ya. Mereka habiskan waktu dan hidupnya untuk berkhidmat pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang generasi setelahnya tidak akan mampu untuk melakukan hal itu. Ini diantara jasa besar para ulama ul hadis. Mereka adalah para pahlawan. Ya. Nah, tapi sedikit orang yang mengenal atau mengetahui kadar dan kedudukan mereka. Qala rahimahullahu ta'ala. Fa amma idza thabata as-sama'u minhu fa qala sami'tu fulanan aw haddatsani fulanun falittisalu wadihun. Adapun jika telah dipastikan, telah tetap, telah pasti as-sama'u minhu, perawi tersebut mendengar dari perawi yang sebelumnya, maka dia akan mengatakan sami'tu fulanan, aku mendengar fulan, au haddatsani fulanun, atau fulan menyampaikan hadis kepada saya. Itu juga menunjukkan bahwasanya perawi sebelumnya mendengar langsung dari perawi setelahnya mendengar langsung dari perawi yang sebelumnya. Falitisal wadih, maka ketersambungan sanad itu sangat jelas dan gamblang, wadih. Karena tidak boleh seorang perawi mengatakan haddatsani fulan kecuali dia telah mendengar langsung dari perawi yang sebelumnya. Karena haddatsani itu fi'ilnya haddatsa, itu fa'ilnya adalah fulan. Ya, haddatsani fulanun, dan tahdits itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan bertemu langsung dan mendengar langsung. Amma idza thabata al-luqiyyu duna as-sama'i faqala ar-rawi, adapun jika hanya dipastikan pertemuan atau perjumpaan tanpa dipastikan mendengar langsung, faqala ar-rawi, maka rawi akan mengatakan qala fulanun kadza wa kadza, fulan berkata demikian demikian. Tidak berani mengatakan haddatsani fulan, tidak berani, ya. Akan bisa, hanya bisa mengatakan qala fulan, fulan berkata. Demikian dan demikian. Au an fulanin kadza wa kadza, atau dengan istilah atau dengan takbir ibarah seperti ini. An fulan, dari fulan demikian demikian. Wa lam yaqul sami'tu au haddatsani, dan tidak akan mengatakan sami'tu atau haddatsani. Lakin qad thabatat al-mulaqatu bainahuma fahuna yakunu muttasilan. Akan tapi telah tetap, telah dipastikan pertemuan atau berjumpaan antara keduanya, fahuna yakunu muttasilan. Maka pada kondisi yang seperti ini sanadnya menjadi muttasil, bersambung. Tetap bersambung, dianggap ya sebagai sanad yang bersambung, muttasil aidan. Liannahu madama anna ar-rawiya adlun fa innahu la yansabu ila ahadin kalaman illa ma qad sami'ahu minhu, hadha huwal asl. Karena selama perawi yang meriwayatkan tadi adalah perawi yang adil, ini pentingnya mengetahui adalatul rawi. Mengetahui adalah seorang perawi. Selama perawi yang meriwayatkan tadi seorang yang adil, itu seorang yang muslim, baligh, ya, aqil, berakal, yang selamat dari hal-hal yang bisa atau sebab-sebab yang mengantarkan kepada kefasikan, selamat dari hal-hal yang merusak muru'ah, ya, dia adalah seorang yang adil, maka dia tidak akan menisbatkan kepada seorang pun suatu ucapan yang kecuali dia telah mendengarnya langsung darinya. Hadza huwal asl. Inilah hukum asalnya demikian. Ya, perawi yang adil ketika mengatakan, misalnya hanya sekedar mengatakan qala fulan atau an fulan, kalau yang mengatakan ini seorang yang adil, maka dia tidak akan menisbatkan kepada seseorang suatu ucapan kecuali dia telah mendengarnya langsung darinya. Ini hukum asalnya. Wa idza kana mu'asiran lahu, adapun jika hanya sekedar satu zaman, satu masa, hidup sezaman, lakinnahu lam yathbut annahu laqiyahu, akan tapi tidak bisa ditetapkan bahwasanya dia telah berjumpa langsung dengan perawi sebelumnya tadi. Fahal yuhmal al-hadithu ala littisali, apakah hadithnya, itu sanatnya, dianggap sebagai sanat yang bersambung? Nah, di sinilah titik perbedaan para ulama ahlul hadith di dalam mempersyaratkan ittisalus sanat, di dalam mempersyaratkan ketersambungan sanad. Nah, berbeda-beda para ulama. Ada yang di sana syaratnya ketat, ada yang syaratnya di bawahnya, tidak terlalu ketat. Qala al-Bukhari rahimahullah, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, la yuhmalu ala al-ittisal, tidak boleh dibawa kepada ketersambungan sanad. Itu maksudnya tidak boleh dianggap bersambung sanadnya. Kalau hanya sekedar satu zaman, hanya sekedar satu masa, hidup sezaman, tapi tidak bisa dipastikan berjumpa atau bertemu langsung, maka enggak boleh dianggap sanatnya bersambung. Jadi menurut Al-Imamul Bukhari, menurut syarat Al-Imamul Bukhari di dalam sahihnya, Sahihul Bukhari, perawi yang hanya satu zaman dengan perawi yang sebelumnya, itu teranggap sanatnya terputus, tidak bersambung. Hatta yathbuta annahu laqahu, sampai bisa dipastikan dia telah berjumpa atau bertemu langsung dengan perawi sebelumnya. Ya, barakallahu fikum. Ini syaratnya Imam Al-Bukhari. Wa qala Muslimun rahimahullah, berkata Imam Muslim yang tidak lain adalah murid dari Imam Al-Bukhari, penulis atau penyusun kitab Sahih Muslim, bal yuhmalu 'ala al-ittisal, bahkan teranggap bersambung. Ini menurut pendapat al-Imam Muslim. Li'annahu madama annahu mu'asirun lahu wa nasab al-haditha ilayhi fal aslu annahu sami'ahu minhu. Karena selama perawi tersebut satu zaman dengan perawi sebelumnya dan menisbatkan hadith kepada perawi sebelumnya tadi, fal aslu, hukum asalnya, dia telah mendengar langsung dari perawi sebelumnya. Ya. Jadi hanya sekedar dipastikan dari si B dan si A tadi, hanya sekedar dipastikan dia hidup satu zaman, dan dalam sanad disebutkan si B meriwayatkan dari si A, menisbatkan hadis tersebut kepada si A, maka menurut al-Imam Muslim, itu dianggap bersambung sanadnya. Tapi kalau menurut Al-Imam Al-Bukhari, terputus itu sanadnya. Karena tidak bisa dipastikan si B berjumpa langsung dengan si A, walaupun dipastikan keduanya hidup satu zaman. Mana yang lebih kuat di antara dua syarat ini? Ya, jelas, yang lebih kuat adalah syaratnya Al-Imam Al-Bukhari. Walakinna qawla al-Bukhari asahhu. Akan tapi ucapan Al-Bukhari lebih sahih, lebih tepat, lebih benar. Wa huwa annahu la budda an yathbuta anna ar-rawiya qad laqiya man rawa anhu. Yaitu harus bisa dipastikan bahwasanya perawi tersebut telah berjumpa langsung dengan perawi yang dia meriwayatkan hadis itu darinya. Walihada kana sahihul Bukhari asahha min sahihi Muslim. Oleh karena itu, sahih Bukhari itu lebih sahih, lebih kuat kedudukannya dibandingkan sahih Muslim. Li'anna al-Bukhariya yashtaritu al-mulaqat. Al-mulaqata. Karena Imam al-Bukhari mempersyaratkan al-mulaqat. Itu perjumpaan antara para perawi hadis yang ada di dalam sanad. Amma muslimun fala yashtarituha. Sedangkan al-Imam Muslim tidak mempersyaratkan al-mulaqah tadi. Tidak mempersyaratkan perjumpaan antara perawi. Hanya sekedar bisa dipastikan perawinya hidup satu zaman, maka sudah teranggap bersambung sanadnya. Ini ya, antara Bukhari dan Muslim. Di sana ada syarat yang lebih ketat lagi dibandingkan syaratnya Bukhari. Tapi ini tidak dipakai oleh para ulama, karena nanti konsekuensinya akan banyak hadis yang tertolak. Beliau jelaskan di sini. Wa dhahaba ba'dul ulama'i alladhina yatashaddaduna fi naqlil hadis. Dan sebagian ulama berpendapat, yaitu mereka yang sangat ketat di dalam menukilkan hadis, ila annahu labudda min thubutis sama, yaitu harus dipastikan, harus bisa dipastikan perawinya mendengar langsung dari perawi yang sebelumnya. Jadi tidak hanya sekedar mempersyaratkan perjumpaan al-mulaqah tadi, al-luqi. Jadi ada tiga istilah yang maknanya sama ya. Mungkin nanti ana biasa sebutkan istilah-istilah tersebut. Jangan sampai bingung. Yang pertama al-luqi, al-liqa, dan al-mulaqat. Itu tiga istilah yang maknanya sama, yaitu perjumpaan, bertemu langsung. Al-luqi, al-liqa, dan al-mulaqat. Sebagian ulama ada yang sangat ketat di dalam menukilkan hadis, mempersyaratkan harus dipastikan adanya as-sama', mendengar langsung. Li'annahu rubbama yulaqihi wa la yasma'u minhu. Karena bisa jadi seorang perawi berjumpa dengan perawi yang lain, bisa dipastikan dia berjumpa tapi ternyata tidak pernah mendengar hadis atau khabar darinya. Betul kan? Terkadang hanya sekedar berjumpa, bertemu, tapi enggak pernah mendengar hadis darinya. Wa hadza la syakka annahu aqwa. Syarat yang seperti ini tidak diragukan lagi lebih kuat tentunya. Lakinnana law ishtaratna as-sama' la fat 'alaina al-kathir min as-sunnah as-sahihah. Akan tetapi kalau kita mempersyaratkan hal ini, harus perawi itu dipastikan mendengar langsung dari perawi yang sebelumnya, maka akan terluput dari kita banyak dari sunnah yang sahihah. Seperti itu. Ya. Nah. Jadi kalau kita mendengar atau membaca sebuah sanad disebutkan qala ya, fulan qala fulan, qala allan misalnya. Qala fulan qala allan. Hanya sekedar menyebutkan qala atau an. Tidak bisa dipastikan apakah dia mendengar langsung. Maka kalau menurut syarat yang terakhir ini langsung ditolak itu. Ya, langsung ditolak. Nah, itu berapa banyak hadis yang akan ditolak kalau memakai syarat yang terlalu ketat seperti ini. Tapi tidak dilakukan lagi bahwasanya bisa dipastikannya seorang perawi mendengar dari perawi yang sebelumnya, ini adalah kondisi yang paling kuat, yaitu ketika perawi bisa menegaskan sami'tu fulan yaqul atau haddatsani fulan. Ya. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillah taala. Ada yang tanyakan? Ada yang iskal? Tidak ada ya. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.